Marhaban ya peserta Facebook inai fas kencong bintang kecil di langit yang biru katanya katanya amat banyak menghias angkasa katanya katanya aku ingin Facebook di sini saja di mana kampus ini Fas jaya selamanya Ganti rek Bintang gede Di langit yang gede Fas ban gede Hadiah juga gede Iya lo sing banget rek Rofi gede Pasti akeh makane Seduluran selawase Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya engkau.